letik nyarita. Aduh manisna waktu kuring wawu. Aduh bagjana hate ngan keur manehna. Aduh endah leungeut babarengan sauyungan silih asih saat ini hemen baheut janji mau buka deui tunggal Sabtu sore datang ka manehna waktu kuring waca ka manehna resmi ngajak tunangan baheut micinta ukur hangkul tresna pikeun jawabna kuring rejeng manehna hiji saat ini. Aduh bunga mencipta nun.